sekelilingku. Demikian pula taman hati ditinggalkan kekasihku. Teringatku di waktu dulu kau menyanyi. Tinggi karena kata-kata merdu, tapi kini hanya tinggal kata-kata belaka. Gunung hasratku kini gugur karena kecewa. Selamanya hati kandung badan, kau tak akan kulupakan. Sinar wajahmu nan gemerlapan di alam kenangan. Hasratku kini gugur karena